Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kita masih membaca pemaparan Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan udzur-udzur yang beliau berikan kepada yang berpendapat keliru dalam masalah haji dan umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faslun wa ma qalu man qala innahu hajja mutamatti'an halla fihi min ihramihi summa ahrama yawma tarwiyah bil haji ma sawqil haji. Adapun ucapan orang yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji tamattu, beliau tahalul setelah ihram umrahnya, kemudian berihram lagi di hari tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah untuk haji bersamaan dengan beliau membawa hewan al-hadyu, udzurnya adalah ma taqaddama min hadis Muawiyah. Udzur bagi pendapat yang berpendapat demikian adalah apa yang telah lalu dari hadis Muawiyah radhiyallahu an, annahu qassara an Rasulillah sallam bi misqas bil ashr. Ya, beliau katakan memotong rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gunting dengan alat pemotong di 10 Zulhijjah fi lafdhin wa dzalika bi hajjatihi, dan terdapat itu di hajinya beliau. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza mimma anqarahu an-nasu ala Muawiyah wa qallatuhu fihi. Ini khabar hadis yang dibawakan oleh Muawiyah termasuk yang diingkari oleh Khufar atas Muawiyah. Mereka menganggap ini kekeliruan qalat pada Muawiyah. Wa asaba fihi ma asaba Ibnu Umar bi qawlihi inna utamara fi Rajab. Telah menimpa Muawiyah radhiyallahu anhu dalam kekeliruan, dalam waham, seperti yang telah menimpa Ibnu Umar ketika memberitakan Rasulullah pernah umur di bulan Rajab. Seperti kelirunya Ibnu Umar dalam memberitakan beliau pernah umur di bulan Rajab. Katanya sama-sama keliru. Kenapa? Baina sairal ahadits sahihah mustafidhah min wujuhil muta'addidah kullaha tadullu ala annahu sallallahu sallam lam yahilla min ihramihi ila yaumil har. Kenapa? Karena seluruh hadis-hadis yang sahihah, yang mustafidhah, yang masyhur dari banyak jalan, semuanya menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu sallam tidak pernah tahallul dari ihram umrahnya. Beliau tidak pernah tahallul dari ihram hajinya kecuali di yaumil har, di tanggal 10 Zulhijjah. Iya. Bahkan beliau mengabarkan diri sendiri. Qad dzalika akhbara nafsihi bi qawlihi. Oleh karena itu beliau mengabarkan tentang dirinya bi qawlihi laula anna ma'al hadiya lahlatu. Kalau seandainya tidak ada bersamaku hewan al-hajj untuk dikurbankan, sungguh aku akan tahallul. Artinya menghalangi beliau tamattu, yang menghalangi beliau untuk haji tamattu adalah karena beliau membawa hewan yang akan dikurbankan, membawa al-hajj. Sehingga beliau tidak tahallul karena membawa hewan, membawa al-hajj. Juga wa qali sallallahu alaihi wasallam inni suqtul hadiyah, sesungguhnya aku membawa hewan yang akan disembelih, dikurbankan. Wa qarantu, maka pun aku kiran, haji-haji kiran, fala uhillu hatta anhara, sehingga aku tidak akan tahallul sampai selesai menyembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Ini semua menunjukkan apa yang dikatakan oleh lafaz disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dijadikan dalil Rasulullah pernah tahallul, ini keliru. Rasulullah SAW tidak tahalul kecuali tanggal 10. Wahada khabarun an nafsihi. Ini adalah berita tentang dirinya sendiri. Beliau mengabarkan tentang dirinya. Karena sebab membawa hewan yang akan dikurbankan, maka beliau kiran. Sehingga beliau tidak tahalul kecuali tanggal 10 tanggal Yumanahar. Fala yadahduhu al-wahm wala qalat. Khabar tentang diri sendiri, ya tidak ada masuk padanya waham wala qalat. Tidak ada keliruan. Bikhilafi khabari ghairihi anhu. Berbeda dengan berita orang lain yang beritakan tentang dirinya. Ya, sebagaimana tadi misalnya Muawiyah mengabarkan tentang Rasul. Kalau berita dari orang lain kemungkinan ada waham dan qalat. Wadasiyama khabaran yukhalifu ma akhbara bi nafsi. Apalagi berita tersebut, berita yang melisihi berita Rasul tentang dirinya. Wa akhbara anhu bil jamlul ghafir. Apalagi berita yang tersebut, berita yang melisihi khabar yang diberitakan oleh jamlul ghafir, orang banyak. Anahu lam ya'khud min sya'rihi syai'a la bi taqsiri wal halq. Rasulullah SAW tidak pernah mengambil memotong rambutnya sedikit pun di setelah umrah, ya di sebelum tanggal 10 Zulhijjah, tidak dengan memendekkan, tidak dengan mengguduli. Wa annahu baqiya ala ihramihi hatta halaqa yaman nahar. Beliau terus menerus di atas ihramnya sampai mencukur rambutnya di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau kemudian memberikan udzur kepada Muawiyah radhiyallahu an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la'alla Muawiyata qassara an ra'sihi fi umratil jiranah fa innahu kana hina idin qad aslama thumma nasiya fa dhanna anna dhalika kana fil 'ashr kama nasa Ibnu Umar anna umarahu kanat kulluha fi dhil qa'dah. Wakala kanat idahu nafi rajab. Ya, beliau memberikan udur kepada Muawiyah juga kepada Ibnu Umar. Kata beliau, la'alla Muawiyah mungkin Muawiyah itu pernah memotong rambut Rasul di Umrah Ji'rana. Ya, beliau pernah memang memotong rambut Rasul, tapi ketika Umrah yang berangkat dari Ji'rana. Karena ketika itu beliau telah masuk Islam. Karena Ji'rana setelah Perang Hunain. Setelah Fathu Mekah. Sumpah ya. Kemudian beliau lupa bahwasanya itu adalah kejadian di ketika umrah. Fadhanna anna dhalika kana fil 'ashr. Beliau mengira itu kejadian di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana lupanya Ibnu Umar yang telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu umrah di bulan Zulqa'dah. Tapi beliau lupa. Sehingga pernah dalam satu riwayat beliau katakan salah satu di bulan Rajab. Wa qad kana ma'ahu fiha, padahal Ibnu Umar senantiasa ikut umrah bersama Rasul, tapi lupa. Sehingga pernah memberitakan pernah di bulan Rajab. Padahal semua umrah Rasul di bulan Dzulqa'dah. Qala asy-syarahimahullah ta'ala, kata Ibnu Qayyim, ini penting, ini udzur. Adab kita kepada para ulama, kepada para sahabat. Kata beliau, wal wahmu jaizun ala man siwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waham, kekeliruan itu satu perkara yang boleh-boleh saja terjadi pada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia. Wa idza qama dalil alaihi shara wajiban. Bahkan kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan itu waham, ini menunjukkan bukan hanya jaiz, tapi kita katakan memang ini kepastian waham. Sebagaimana tadi Muawiyah memberitakan pernah mencukur Rasul di 10 Zulhijjah. Kalau itu riwayat sahih, jadi beliau ini waham. Ya, karena jelas-jelas Rasulullah memberitakan tidak tahalul kecuali tanggal 10 Zulhijjah. Ya, waham dujaizun alaman siwa Rasul. Bahkan kalau ada dalil yang menunjukkan itu waham terjadi, maka kita katakan bukan hanya jaiz, tapi wajib. Kita katakan itu memang waham. Wa Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad qila. Ini ada yang beri udzur lainnya, tapi udzur yang dhaif. Sekali lagi, kalau udzur yang diberikan Ibnu Qayyim adalah Mungkin Muawiyah lupa. Dulu ketika ikut Umrah Ji'ranah, beliau memotong rambut Rasul ketika tahallul. Iya. Beliau lupa sehingga beliau nasabkan, iya, beliau katakan itu terjadi di Hajjatul Wada. Itu udurnya. Ada yang menyatakan Inna Muawiyah la'allahu qassara an ra'sihi baqiyata sya'rin lam yakun istawfahu al-halaq yaman nahar. Ada yang menyatakan, oh mungkin Muawiyah itu memang memotong rambut Rasul ketika Hajjatul Wada. Iya, tetapi itu adalah sisa-sisa rambut yang ada pada Rasul, kepada Rasulullah SAW yang belum iya disempurnakan oleh tukang cukur di Yaumul Nahar. Ini ada yang memberikan udzur demikian. Artinya benar di Hajjatul Wada, tapi kejadiannya di Yaumul Nahar, bukan sebelum Yaumul Nahar. Dan kejadiannya juga adalah karena tukang cukur tidak sempurna menyukur Rasul, maka minta Muawiyah untuk menyempurnakan. Fakhadahu Muawiyatu al-Marwah. Ya, Muawiyah kemudian menyempurnakan cukuran, mengambilnya, memotongnya di Marwah. Selesai sa'i. Qala dzakarahu Abu Muhammad Ibn Hazm. Udzur ini diberikan, disebut oleh Ibn Hazm. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha aydhan min wahmihi. Ini pun termasuk awham Ibn Hazm. Iya. Udzur yang bikin Ibn Hazm ini adalah waham dari beliau. Kenapa? Bainal halaqa la yubqi ghalatan sya'ran yukhassar minhu. Karena tukang cukur Rasul, yang mencukur Rasul tidak meninggalkan sisa rambut yang harus dipotong. Sumibqi minhu ya ba'da taksir baqiyata yaumin nahar. Kemudian Rasul biarkan rambut yang tidak sempurna dicukur tadi ya sampai sisa yaumin nahar. Artinya udzur ini waham. Tukang cukur tidak pernah menyisakan rambut Rasul di kepalanya. Bahkan kata beliau waqad qasama sya'ra'sihi bin sahabah. Bahkan Rasulullah SAW telah membagi rambut kepalanya ke para sahabat selesai cukur itu. Fa sawabatalaha ahadus siqain. Wa baqiyat as-sahabah iktasamu as-saqal ahar. Abu Talha dapat satu bagian sisi rambut beliau. Sahabat yang lainnya ia berbagi dengan sisa rambut sisi yang lainnya. Asy'ara wa syaratain wa syarat dibagi-bagi oleh sahabat. Disebutkan oleh penahkik di sini dalam kitab Anak dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim di hadis 324, 325, 326. Ini riwayat-riwayat ini Rasulullah SAW mencukur rambut dan dibagi-bagi di kalangan para sahabat di hadis riwayat Muslim hadis 324, 325, 326. Artinya sudah selesai. Tidak ada sisa rambut tersisa. Bahkan sudah dibagi-bagi ke rasul rambutnya. Wa aydhan, ini yang pertama. Yang pertama apa? Halak tidak menyisakan rambut Rasul. Rasulullah ketika terasa dicukur langsung bagi, dibagikan rambutnya. Yang kedua, wa aydhan, fa innahu lam yas'a baina as-safa wal marwa illa sa'yan wahidan wa huwa sa'yul awwal. Rasulullah SAW tidak sa'i baina as-safa wal marwa kecuali satu kali. Ketika Hajjatul Wada itu cuma satu kali. Sa'i. Lam yas'a akibat tawaf ifadah. Wa la tamara ba'da al-hajj qat'an. Iya, Rasulullah SAW tidak pernah tidak melakukan sa'i setelah tawaf ifadah dan juga tidak melakukan umrah setelah haji. Qat'an, ini dipastikan demikian. Sehingga fahada wahmun mahad. Maka ini ya udzur yang diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dengan menyatakan oh mungkin beliau mencukurnya di Yaumul Nahar. Iya, karena tukang cukur Rasul tidak sempurna mencukurnya, maka Muawiyah mencukur di hari tersebut. Ini wahmun mahad. Kekeliruan yang murni dari Ibnu Hazm. Kenapa? Karena tukang cukur Rasul tidak pernah menyisakan, bahkan Rasul telah membagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Dan yang kedua, Rasulullah hanya melakukan sa'i satu kali dalam Hajjatul Wada. Untuk umrah dan haji satu kali. Tawaf juga satu kali. Wakila. Wudu berikutnya untuk Muawiyah radhiyallahu anhu. Wakila. Hadal isnadu ila Muawiyah ta waqa'a fihi qalatun wa khata. Dia menyatakan, oh, sanad dari Muawiyah itu yang menyatakan beliau mencukur rambut Rasul di 10 Zulhijjah, di hari-hari 10 Zulhijjah, ini ada pada sanad tersebut ghalat wa khata. Akhta'a fihi Al-Hasan ibn Ali. Telah keliru padanya Al-Hasan bin Ali. Faja'alahu an Ma'mar ibn Tawus wa innama huwa an Hisham ibn Hujair an ibn Tawus qala wa Hisham da'if. Ini uzur. Sekali lagi, kalau uzur yang diberikan Ibnu Qayyim, mungkin Muawiyah lupa radhiyallahu anhu, beliau memotong rambut di Umrah Jiranah, kemudian beliau lupa, sehingga beliau katakan yang terjadi di Hajatul Wada. Jadi itu yang dipilih Ibnu Qayyim. Yang kedua, Ibnu Hazm menyatakan, oh ini Muawiyah mencukurnya ketika Yaumun Nahar, ketika halak tidak sempurna mencukur Rasul. Tapi ini tadi dibantah dengan dua bantahan. Yang ketiga, ada yang menyatakan uzur untuk Muawiyah itu adalah sebetulnya tidak ada ucapan Muawiyah seperti itu. Karena riwayat dari Muawiyah yang menyatakan itu dhaif. Ada padanya, pada sanadnya, ghalat wa khata. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal hadith alladhi fil Bukhari an Muawiyah qassartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadis ada Bukhari, tapi lafadznya Muawiyah menyatakan, aku memotong rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan misqas. Dia potong dengan gunting. Walam yazid ala hadza. Tidak menambah dari lafaz itu. Memotong rambutnya. Misqas. Iya. Tidak dikatakan di mana. Dan kapan terjadinya. Walladhi inda Muslim, adapun riwayat Muslim, qassartu an ra'si Rasulullah sallam bimisqas alal marwah. Di marwah. Walaysa fi sahihain ghairi dhalik. Tidak ada dalam sahihain kecuali itu. Sehingga sangat mungkin apa yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah itu kejadiannya di Umrah Jiranah. Nah, tidak ada nas boleh katakan di haji terwada. Yang dalam Sahih Bukhari hanya berita boleh memotong rambut Rasul. Ibnu Muslim hanya menyebutkan di tempatnya, di Marwah. Tidak disebutkan waktunya kapan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma riwayatu man rawa bi ayyamil asr falaysat bi sahih. Adapun riwayat yang menyatakan Muawiyah menyatakan memotongnya di hari 10 Zulhijjah, itu riwayat yang tidak ada dalam kitab sahih. Tidak dalam Bukhari, tidak dalam Sahih Muslim. Wa hiya ma'lulah. Sehingga itu riwayat yang ma'lulah. Atau wahmun min Muawiyah, atau keliruan pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Qais bin Sa'id, rawiha an Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wan nasu yunkiruna hadha ala Muawiyah. Ya, orang-orang mengingkari ini atas Muawiyah. Qala wa sadaqa Qais, dan telah benar Qais bin Sa'id. Fa nahnu nahlifu billah, kami apa namanya bersumpah dengan nama Allah, inna hadza ma kana fil asri qat. Ya, ini kejadian ini tidak pernah terjadi di 10 Zulhijjah sama sekali. Ya, sehingga apa dalil yang menyatakan atau pendapat yang menyatakan Rasulullah haji yang haji tamattu setelah umrah itu apa namanya tahallul berdasarkan ucapan Muawiyah, ini keliru. Wah. Tidak pernah Rasulullah SAW ya tahallul di 10 Zulhijjah. Beliau tahallul di tanggal 10 setelah selesai ya dari wukuf, mabit di Muzdalifah, menyembelih dan seterusnya di tanggal 10 Zulhijjah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa yushbihu hadza wahmu Muawiyata fil hadis alladzi rawahu Abu Dawud. Yang mirip dengan kekeliruan beliau, yang mirip dengan waham Muawiyah dalam kisah ini adalah hadis yang lain. Ucapan beliau dalam hadis yang lain yang riwayatnya Abu Dawud. Ya, tetapi riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai ya pernyataan Muawiyah keliru. Karena ini hadisnya dhaif. An Qatadah an Abi Syaikh hal huna ini apa namanya idatnya. An Abi Syaikh Al-Hunai. Nanti sudah sebutkan siapa itu Abu Syaikh. Iya, majhul. Sehingga hadis yang dhaif. Qala anna Muawiyah qala li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muawiyah berkata kepada para sahabat Nabi, hal ta'lamun anna Nabiyya sallam naha an kadza? Apa kalian tahu Nabi sallam melarang ini? Wa ruku bid duludin numur. Qalu na'am. Qala fa ta'lamun annahu naha an yaqruna bil hajj wal umrah, ini syahidnya. Apa kalian tahu Rasulullah melarang haji qiran, menggabungkan antara niat haji dan umrah, qiran maksudnya. Qalu, kata para sahabat, am hadhihi fala. Adapun ini tidak ada. Kami tidak tahu Rasulullah melarang haji qiran, menggandengkan antara haji dan umrah, kami tidak tahu. Faqala, ama innaha ma'aha walakinnakum nasitum. Ya, ketahuilah larangan ini ada bersama larangan tadi, tapi kalian lupa. Ini dikatakan termasuk waham Muawiyah, tetapi hadis iya itu dhaif. Yang pertama, kita tahu Qatadah mudallis. Qatadah mudallis dalam sanad ini qad an'ana, an'ana Qatadah an Abu Syaikh. Yang kedua, Abu Syaikh nanti majhul. Majhul. Qala qayyim rahimahullahu taala wa nahnu nashhadu billah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kami bersaksi dengan nama Allah. Inna hadza, bahwasanya hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah melarang qiran an yaqdu bil hajj wal umrah, inna hadza wahmun min Muawiyah. Ini adalah waham dari Muawiyah kalau hadisnya sahih. Kalau dia sampai beliau sahih. Au kadzibun alaih, atau ini adalah kedustaan atas nama Muawiyah, dan ini yang benar. Ini kedustaan atas nama Muawiyah. Karena hadis dhaif, tidak sampai Muawiyah. Falam yanha Rasulullah sallam an dzalika qat. Rasulullah tidak pernah melarang hal tersebut. Wa Abu Syaikh syaihun la yuhtaju bih. Abu Syaikh Al-Hunai di sanad itu, itulah syaikh yang la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Fadlan an yuqaddam ala thiqat al-huffaz al-a'lam, apalagi kalau kemudian di lebih diutamakan, diunggulkan, dimenangkan riwayatnya dari para thiqat, para huffaz, para orang yang berilmu. Iya. Qala wa in rawa anhu Qatadah wa ya Ibn Abi Katsir, walaupun telah meriwayatkan dari Abu Syaikh ini Qatadah, walaupun telah meriwayatkan dari Abu Syaikh ini Yahya bin Abi Katsir, tetapi dia adalah seorang yang la yuhtaju bih. Wasmuhu Khaywan Ibn Khaldah bil Khal Mujamah wa huwa majhul, kata Ibn Qayyim, huwa majhul. Sehingga ilatnya minimalnya dua. Yang pertama an'ana Qatadah wa huwa mudallis wa qad an'ana, dan yang kedua adalah ini kata Ibn Qayyim, Abu Syaikh Al-Hunai majhul, sehingga tidak bisa dikatakan ucapan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.